Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya di Masjid Al Amanah Desa Kading ini rahimakumullah yang berbahagia. Walaupun tadi telah disampaikan, namun dikarenakan hak, maka tidak menjadi halangan untuk kita mengulang kembali menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada pihak takmir masjid yang tentunya telah mempersiapkan segala sesuatu guna penyelenggaraan kegiatan ini. Secara khusus untuk Kepala Desa Kading dan seluruh masyarakat di desa ini, mudah-mudahan kegiatan seperti ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan barokahnya untuk desa ini dan saudara-saudara kita yang tinggal di desa ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya rahimakumullah. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cerita ini juga sering kita dengar, tetapi kita malam hari ini ingin melihat dari satu sisi. Nabi Muhammad SAW mengkisahkan untuk kita tentang seorang pembunuh berdarah dingin yang hidup dulu di zaman lampau, seorang pembunuh yang berasal dari Bani Israel. Jumlah korbannya yang sudah dibunuh 99 orang sudah dia bunuh. Ini jelas berdarah dingin. Nah, betul-betul tidak punya perasaan. Jangankan 99, sebagian orang yang membunuh tanpa sengaja saja beban mentalnya luar biasa. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian tidurnya terganggu dan tidak nyenyak. Walaupun sudah menjalani hukuman dan segala konsekuensinya dikerjakan, tetap saja itu terbawa oleh perasaan dosa, dosa, dosa, dosa. Padahal pembunuhan itu terjadi tanpa faktor kesengajaan dia. Nah, misalkan ada seorang yang profesinya supir truk. Dengan muatan yang cukup berat, pasir. Kecepatan truk enggak mungkin tinggi. Kan gitu. Pelan gitu. 40 km per jam, 50 km per jam. Full. Pelan sekali. Dari arah yang berlawanan, sepeda motor bersenggolan, akibatnya terjatuh mengarah truk tersebut. Pengemudi sepeda motor tadi terjatuh. Dengan sepeda motornya menabrak bagian depan truk yang dia kemudikan. Apa ada unsur kesengajaan di sini? Jelas tidak ada. Oh, dia bawa truk pelan. Muatan pasir penuh, berat. Pelan. Enggak mungkin ngebut lah. Kalau bahasa kita nampani ya. Cuma nampani aja. Kecelakaan itu ada di ruas jalan yang berlawanan. Tapi karena terpleset jatuh, akhirnya dia mengarahnya kemana? Truk itu. Diproses. Ya memang akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Karena kronologisnya seperti tadi. Ya. Walaupun demikian dalam agama kita juga diajarkan apa namanya cara untuk menebus kesalahan tersebut. Walaupun tidak ada unsur kesengajaan, tetapi perlu melakukan hal-hal yang apa manfaatnya untuk menebus kesalahan tersebut. Nah, dia membunuh tidak sengaja. Tapi perasaan bersalah itu terus membayang-bayangi hidupnya. Teringat lagi, teringat istri dari yang meninggal, teringat anak-anak korban yang meninggal tadi, menjadi beban pikirnya. Nah, ini yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu seorang pembunuh yang memang memiliki kebiasaan membunuh. Korbannya tidak hanya satu atau dua, korbannya sampai 99. Kita sepakat orang tersebut sebagai pembunuh berdarah dingin atau tidak sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Artinya pembunuh berdarah dingin itu tidak ada perasaannya. Dia bunuh tanpa berkedip. Selesai membunuh, tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan bersalah sama sekali. 99 orang sudah dia bunuh. Subhanallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidayah itu milik Allah yang Dia berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Bagi kita sesuatu itu mustahil, tidak mungkin, apa iya? Tapi tidak demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memandang si pembunuh tadi sebagai penjahat. Sekian banyak orang pesimis, tidak ada harapan sama sekali bahwa si pembunuh tadi akan berubah menjadi baik. Di 99, bagaimana mungkin bisa berubah? Masa sih? Namun Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah untuknya. Ingin membersihkan diri, mencuci noda-noda kotor yang ada dalam dirinya, maka dia mencari caranya bagaimana. Karena dia sadar bahwa kesalahan dan kejahatan yang dia perbuat itu besar sekali. Orang itu mencari cara untuk membersihkan diri. Sampai kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si pembunuh berdarah dingin tadi bertemu dengan seorang abid. Abid itu artinya ahli ibadah. Senang beribadah. Tapi tanpa dibekali ilmu yang cukup. Senangnya ibadah. Tapi ilmunya tidak matang. Asal suka, asal senang. Si pembunuh tadi berusaha untuk mencari tahu siapa orang yang dipandang bisa memberikan jalan keluar. Tanya sini. Kemudian orang-orang memberikan petunjuk dan arahan. Tanya aja sama si abid sana, ahli ibadah itu. Didatangi si abid, ahli ibadah itu. Diceritakan, disampaikan. Si pembunuh tadi, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin saya bertaubat dan diterima taubat saya? Kata ahli ibadah itu, oh enggak mungkin, dosamu sudah terlalu besar, enggak mungkin kamu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. 99 orang kamu bunuh, iya, enggak mungkinlah kamu diampuni, gede banget dosamu. Si pembunuh tadi tersinggung. Baik-baik dia cari petunjuk, dalam pikir dan benaknya ada jalan terang yang bisa dia tempuh. Jawabannya justru menyesakkan dada. Oh, gak mungkin bertaubat. Gak mungkin Allah terima taubatmu. Gak mungkin kamu dimaafkan. Dosamu terlalu banyak. Kalau tersinggung saking jengkelnya, itu tadi, hawa membunuhnya itu muncul lagi. Ahli ibadah tersebut dibunuh. Berarti genap berapa yang sudah dia bunuh? 100. Ya. Allah Jalla wa'ala maha luas rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi hidayah. Nah, tetap si pembunuh tadi berusaha untuk mencari jalan terang. Tanya lagi, ini siapa yang bisa saya tanya? Siapa yang akan membimbing saya? Fadalluhu ala alimin. Orang-orang yang dia temui mengarahkan, tuh tanya ke sana, ada orang yang punya ilmu di sana, tanya, dia itu alim, alim ulama, punya ilmu, tanya aja sama dia. Ditemui, kata si pembunuh tadi, sama, ini kotal tu tis'an wa tis'ina nafsan fahalimin taubah, saya sudah membunuh 99 orang, saya masih bisa bertaubat, bahkan saya sudah menggenapkan sampai 100 orang. Diceritakan semuanya proses itu, masih bisa saya bertaubat. Kata orang alim tersebut, siapa yang bisa menghalangi kamu dari taubat? Gak ada. Pintu taubat tetap dan terus terbuka untukmu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengampuni. Sebanyak apapun dosa yang diperbuat oleh seorang hamba, selagi dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat, pasti diterima taubatnya. Tetapi kata orang alim tadi yang punya ilmu, untuk menyempurnakan taubat si pembunuh tersebut, kata orang alim tersebut, pergilah, berpindah, silahkan kamu pindah di kampung sana. Fa inna biha unasan salihin, karena yang tinggal dan menetap di kampung itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Jangan tetap tinggal di kampungmu yang sebelumnya, karena di sana masih banyak orang jahat. Sebab lingkungan itu sangat memberikan pengaruh. Kalau ingin baik, tinggal di lingkungan yang baik. Ingin baik, tetapi masih tetap tinggal dan mempertahankan, menetap di lingkungan yang buruk, ya akan sulit untuk berubah menjadi baik, karena lingkungan itu sangat memberikan pengaruh. Si pembunuh tadi kemudian yang ingin bertaubat, berkemas, mempersiapkan segala sesuatunya, berangkat untuk berpindah ke negeri atau kampung yang dimaksud. Di tengah perjalanan meninggal dunia, malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar. Yang malaikat azab mengatakan, oh, dia belum berbuat baik apa-apa. Yang malaikat rahmat mengatakan, loh, dia sudah bertaubat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim penengah. Coba ukur, kisu. Coba diukur. Ayul ardhaini aqrab fahuwalah. Yang jaraknya lebih dekat, ya berarti dihitung sebagai penduduk negeri tersebut. Dihitung dari lokasi dia meninggal dunia, jaraknya ke kampung yang penduduknya orang-orang baik, juga diukur ke kampung tempat tinggal dia sebelumnya. Diukur ternyata lebih dekat ke kampung yang dia tuju, ke kampung yang penduduknya adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Maka diambil oleh malaikat rahmat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Cerita ini sudah sering kita dengar, alhamdulillah, cerita yang sahih, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang menceritakannya untuk kita. Yang ingin kita garis bawahi dan kita tekankan dari hadis tadi, bahwa berbicara, berbuat tanpa dasar ilmu yang tepat itu akan merugikan. Yang dirugikan bukan hanya orang lain, tetapi justru dirinya sendiri yang akan mengalami kerugian. Jelas sekali, si pembunuh yang ingin bertaubat karena telah menghilangkan nyawa sampai 99 orang, dia datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah yang senangnya ibadah, tapi dasar ilmunya tidak mapan. Ditanya, masih bisa saya bertaubat? Menjawab tanpa ada dasar ilmu, rugi. Ruginya dua kali, dia merugikan si pembunuh tersebut, karena akhirnya menjadi sebab dia marah, kemudian membunuh lagi, padahal dia ingin sudah berhenti, ingin berhenti dari kebiasaan membunuh. Yang kedua, yang rugi siapa? Dia sendiri. Mati. Mati, dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Karena salah menjawab. Kenapa dia dibunuh? Karena dia berbicara tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sebuah akibat pada saat kita berbicara, berbuat tanpa ada dasar ilmunya. Dalam bidang apapun, orang yang berucap dan berbuat tanpa dasar ilmu, pasti yang terjadi adalah kerugian. Pasti adalah kerugian. Apa saja? Mulai dari seorang petani, ketika dia bercocok tanam tanpa didasarkan ilmu, ilmu yang baik, ilmu yang benar, apa yang terjadi? Ya cuma rugi aja. Cuma rugi. Mulai dari pengolahan tanahnya yang tidak baik, cara pengairannya yang salah, pemupukannya yang keliru, perawatannya juga seperti itu. Dia tidak peduli dengan musim, asal tanam aja. Mulai nanam pohon buah-buahan dari bibit, dia mulai di tengah-tengah dan di puncaknya musim kemarau. Ya akhirnya mati sendiri. Udah capek dia beli, banyak biaya dia keluarkan, ujung-ujungnya tanamannya mati. Kenapa ya mati? Tanaman masih kecil gitu, paling usia 1 tahun. Saking semangatnya, tapi karena tidak ada bekal ilmu yang cukup, asal baca, asal paham sendiri, dipupuk poska, langsung tepat di atas akar dan menyentuh batangnya, baru 1-2 minggu hangus terbakar. Dia pikir begitu enggak, Pak Kandar? Poska, jangan sampai saya salah ngomong ini, tanpa ilmu saya ngomong ini. Karena ada kejadian seperti itu, saking semangatnya dipupuk gitu, terbakar sudah. Kan pupuk itu juga ada cara penggunaannya seperti apa. Diberi jarak, nggak langsung ini batangnya langsung ditempelin di sini, kan nggak? Ada jaraknya 10 cm, 20 cm, 30 cm. Kalau nggak akhirnya akan hangus sendiri, terbakar, kering. Itu bertani. Berternak juga sama. Iya kan? Berternak juga sama. Saking semangatnya berternak, dia beli bibit ayam, dia masukkan ke kandang, baru 1 bulan mati, mati, mati, mati, mati. Kematian massal terjadi. Diteliti oleh pihak yang ahli, lah gimana enggak mengalami kematian massal? Jenengan itu kotoran ayamnya enggak pernah dibersihin dari hari pertama. Yang namanya orang berternak ayam itu yang paling terpenting itu justru kebersihan. Pagi dibersihkan, sore dibersihkan, pagi dibersihkan, sore dibersihkan kotoran ayamnya itu. Ini enggak, 1 bulan udah numpuk seperti setengah bukit. Ya sudah, penyakit datang segera menyebar. Mati. dan kematiannya massal. Seorang ahli bangunan juga seperti itu. Ketika asal membangun, ya akhirnya rugi sendiri. Karena kekuatan dari bangunan yang dia dirikan lemah. Baru terkena angin, jatuh. Padahal bangunannya bukan bangunan apa, bangunan yang sulit dan rumit. Hanya tempat parkir. Tempat parkir dari bambu, bambu, bambu, bambu. Kemudian atapnya menggunakan seng. Nah, pokoknya asal gini, wah kuat nih. Ini kuat nih. Pas angin kenceng datang, wah kemana-mana larinya. Kenapa? Ternyata sengnya dipasang tidak dijepit. Kemudian sudut-sudutnya tidak dikasih penguat sana, penguat sini. Pokoknya cuma tinggal pasang, tek-tek, paku. Ya, kena angin kencang sekali, sudah lari kemana-mana. Rugi. Ya kan? Itu contoh-contoh nyata ada dalam kehidupan kita. Di bidang kesehatan, malpraktek itu kan banyak sekali terjadi. Salah mendiagnosa. Bukan karena tidak ditangani dengan baik, bukan. Sudah ditangani dengan baik, tetapi salah mendiagnosanya. Ngawurlah kalau bahasa kita. Penyakitnya, oh ini penyakitnya ini. Ternyata bukan. Didiagnosa dari awal, wah ini diabetes kakinya mas. Luka, gak sembuh-sembuh. Dan kelihatan bengkak. Dokter bilang diabetes. Dilihat dari tandanya diabetes. Ya sejak itu, si pasien memperlakukan dirinya sebagai seorang penderita diabetes. Dokter juga memperlakukan dia sebagai seorang penderita diabetes. Pola makannya, pola hidupnya disesuaikan dengan seorang pasien diabetes. Obat-obatan yang dikonsumsi juga begitu. Adalah obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien yang punya penyakit diabetes. Gak sembuh-sembuh. Jangankan sembuh, berkurang rasa sakitnya saja tidak. Sudah berbulan-bulan tidak ada apa, perbaikan dan perubahan ke arah sembuh. Akhirnya diperiksakan ke dokter yang spesialis, yang lebih ahli, yang ilmunya memang mapan. Kalau tadi cuma dokter umum baru aja lulus lagi, baru mulai buka praktek. Dicek sana, dicek sini, dokter bilang amputasi. Loh, kok dia amputasi? Iya, ini tumpukan nikotin. Namanya nikotin burger. Burger. Oh, bukan diabetes, dok. Kata siapa diabetes? Ini bukan diabetes. Ini tumpukan nikotin burger ini, namanya nikotin burger. Anda dulu pasti perokok berat. Iya, dok, waktu muda perokok berat, iya. Ini tumpukan nikotin sudah ada di kakinya panjenengan. Harus diamputasi. Amputasinya sekian, kalau tidak justru akan merembet naik ke atas, yang rugi adalah panjenengan sendiri. Begitu dok, ya sudah, diamputasi. Akibat apa? Berbicara, mengambil keputusan tanpa dasar ilmu yang cukup, ilmu yang mapan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita baca di depan tadi itu menjadi dasar hukum bagi kita untuk selalu mengingat bahwa dalam berucap, dalam berbuat, dalam berkeyakinan harus dibangun di atas ilmu yang mapan, ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita asal bicara, tidak boleh kita sembarangan berbuat, tidak boleh kita asal-asalan berkeyakinan. Pokoknya begini, harusnya begini. Kamu dapatnya dari mana? Ya begini. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ketika memiliki sebuah keyakinan tanpa ada dasar ilmu yang cukup dan mapan, yang terjadi adalah kesalahan, bahkan kesesatan. Ambil satu contoh, adalah pemahaman Khawarij kaum teroris, para radikalis, yang kalau sekarang ini dikenal dengan wujudnya ISIS, Islamic State, Irak and Syria, negara Islam Irak dan Syria, ISIS, Al-Qaeda, yang punya cabang di seluruh dunia. Di Indonesia kelompok-kelompok seperti ini banyak sekali melakukan aksi peledakan, pengeboman, pembunuhan dari bom Bali 1 yang meninggal sampai ratusan, 200 lebih, hampir 300. Dari beberapa belas negara yang luka-luka, kerugian material, bangunan dan infrastruktur lainnya, diikuti bom Bali 2, kemudian bom Marriott, bom Carlton, bom ini, penyerangan kantor polsek ini, penyerangan kantor polsek ini, penikaman, penembakan terhadap anggota ini, anggota itu, terus di negara kita berkembang seperti itu. Nah, kenapa sampai hal itu terjadi? Karena memiliki keyakinan tanpa ilmu yang mapan. Membaca ayat Al-Quran hanya sepatah-sepatah, sepotong-sepotong saja. Ketika mereka tertangkap, ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena di dalam Al-Quran demikian. Di dalam Al-Quran seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faktuluhum, bunuh mereka, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu bertemu dengan mereka, bunuh pokoknya. Ayatnya memang berbunyi seperti itu. Kapanpun kamu bertemu dengan orang kafir, bunuh. Saya ulangi kembali, ayatnya memang demikian. Tetapi untuk memahami sebuah ayat kan tidak boleh kita pahami sendiri-sendiri. Setiap ayat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sudah menjelaskannya. Dan difahami betul oleh para sahabat, murid-murid Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, terkhusus ahli tafsir di kalangan mereka. Tidak boleh kita memahami hanya satu ayat ini lalu mengabaikan ayat-ayat yang lain. Minimalnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, coba lihat praktek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mempraktekkan ayat tadi sebagaimana yang dipraktekkan oleh kaum teroris? Jawabannya tidak dan tidak mungkin. Kalau yang difahami oleh kaum teroris, ayat ini memerintahkan untuk membunuh orang kafir dimanapun kita bertemu dengan mereka. Bunuh pokoknya. Bule, orang asing, bunuh. Jadikan sasaran dan target operasi kita. Begitu mereka ditanamkan. Saya ulangi kembali, ayatnya memang benar ada. Tetapi untuk memahami sebuah ayat, ayo dan mari kita kembali kepada pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan praktek beliau. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di kota Mekah, dilanjutkan saat beliau berhijrah ke Madinah, menetap sampai meninggal dunia di sana. Apakah melakukan seperti yang dilakukan orang-orang teroris dalam pemahaman sesat mereka? Tidak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tinggal di kota Mekah itu dengan masyarakat Mekah yang sebagiannya masih musyrik, masih kafir, bahkan terang-terangan memusuhi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apakah Nabi kalau ketemu dengan orang musyrik Quraisy ketemu tusuk? Kan enggak. Ketemu dengan orang kafir yang menentang sana diambil batu, dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Juga tidak. Setelah hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah itu masyarakatnya sangat kompleks sekali, heterogen. Ada orang Yahudinya, ada orang Nasraninya, ada orang munafikinnya, ada orang musyriknya, kaum musliminnya yang mayoritas. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hidup bertetangga dengan ahlul kitab, dengan Yahudi, dengan Nasrani, hidup bertetangga dengan mereka. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan ayat tadi, dimanapun kamu bertemu dengan orang kafir, bunuh? Ternyata tidak. Sahabat-sahabat Nabi pun tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum teroris tersebut. Ternyata ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah diteliti, dipelajari, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata oleh ulama disimpulkan bahwa orang kafir itu ada beberapa macam. Ada kafir harbi, kafir yang memang layak untuk diperangi. Ayat tadi baru diberlakukan. Ada orang kafir yang zimmi, mereka yang hidup di daerah muslim mendapatkan jaminan keamanan. Ada orang kafir mu'ahad, orang kafir tetapi berasal dari luar daerah, bukan dari negara tersebut, datang dari luar negeri tapi sudah mendapatkan jaminan keamanan karena terikat dengan perjanjian. Ada lagi orang kafir yang musta'man, diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah. Tidak setiap orang kafir kemudian harus dibunuh, diganggu. Subhanallah. Tapi karena tanpa ilmu, muncullah pemahaman-pemahaman seperti tadi. Dalam benaknya, setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Bapak ibu kandungnya sendiri dikafirkan. Bapak ibunya kandung padahal, itu dikafirkan. Kenapa dikafirkan? Bapak ibu tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir bapaknya. Maka banyak kasus anak-anak muda yang terkena pemahaman seperti ini, pergi berbulan-bulan, tidak pulang ke rumah. Tahu-tahu sudah ada informasi dari pihak kepolisian, anak bapak terlibat aksi terorisme dan sekarang sudah meninggal dunia, jasadnya sedang diautopsi, silahkan untuk datang ke rumah sakit guna melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Kaget, shock, pingsan. Kenapa? Ya, karena terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Asal main mengkafirkan. Yang tidak sependapat dan sepemahaman dengan dia, kafir pokoknya. Pemerintah kafir, TNI kafir, Polri kafir, pegawai negeri kafir. Ada seorang anak, bapaknya pegawai negeri, karena terkena pemahaman sesat seperti ini, setiap kali uang jajan diberikan oleh orang tuanya, dikumpulkan dibakar. Kejadian nyata, bukan buat-buat saya. Kejadian nyata, bapaknya ngasih duit nilai, duit jajan buat kamu. Ini uang dari mana pak? Ya gajinya bapak sebagai pegawai negeri. Diambil minyak tanah, bakar. Karena meyakini bahwa gaji pegawai negeri itu haram. Masya Allah. Berbicara tanpa ilmu, punya keyakinan tanpa ada dasar ilmu yang mapan. Yang halal dia haramkan, yang haram kemudian dia halalkan. Ini semua akibat apa? Akibat berucap, berbuat tanpa berilmu sebelumnya. Tanpa berilmu sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada lagi urusannya tentang sholat. Ada orang sholatnya mempeng banget. Dari pagi sholat terus, siang kita lihat sholat terus, sore sholat terus, malam sholat terus, berhari-hari. Sampai kegiatan-kegiatan dia yang lain terbengkalai, tidak diperhatikan. Akhirnya ada satu kesempatan, orang tersebut ditemui, mas, kok kelihatannya sholat terus, sholat apa sih? Ini sholat qadha. Loh, sholat qadha itu apa? Jadi gini mas, saya ini hidupnya itu penuh dengan dosa. Puluhan tahun saya hidup gak kenal Allah, gak kenal agama. Baru-baru ini saya sadar, saya pengen sholat, pengen melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya hitung-hitung sejak balik dulu banyak sholat saya tinggalkan. Nah ini sholat qadha namanya, mengganti tahun-tahun yang sekian banyak itu saya tidak sholat. Yang bilang seperti itu apa? Ada seorang ustadz saya, kiai saya ngomongnya begitu. Dan memang ada yang punya pendapat seperti itu. Pendapat ini jelas salah. Pendapat yang mengatakan Anda sudah berapa lama gak sholat? Wah, sampai hari ini saya belum sholat. Ya berarti dihitung-hitung, satu hari 17 rakaat, berapa tahun Anda tidak sholat, diupayakanlah semampunya pokoknya. Sholat. Niatnya apa? Mengganti, mengkodok sholat-sholat sebelumnya yang Anda tinggalkan itu. Siap. Ya karena punya keinginan untuk bertaubat. Tapi ternyata apa? Salah jalan. Nah, tidak ada kewajiban untuk mengulang seperti itu, mengkodok. Tidak ada anjuran, tidak ada perintah, tidak ada keharusan. Nah, kalau sudah bertaubat sudah, merasa bersalah, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi kembali, kemudian memperbanyak salat-salat sunnah untuk mengganti hari-hari sebelumnya yang dia tinggalkan kewajiban salat tersebut. Tapi kalau untuk mengqadha-nya tidak. Ada lagi yang mengarahkan dengan membayar fidyah. Karena saya pernah ditanya juga seperti ini, "Ustaz, apa hukumnya membayar fidyah? Karena kiai saya nyuruhnya seperti itu." Jadi setiap sholat yang ditinggalkan itu dihitung berapa kilogram beras. Jadi kalau misalkan dalam satu hari 5 sholat saya tinggalkan, 5 kali sekian kilo dikali berapa umur saya. Apa hukumnya seperti itu? Ya gak benar. Kalau ingin taubat aja, gak ada keharusan dan gak ada ketentuan untuk membayar fidyah namanya. Fidyah karena lama tidak sholat. Dasar ilmunya apa? Bukankah yang seperti ini justru akan memberatkan? Kalau misalkan ada yang ingin bertaubat, ingin merubah diri menjadi lebih baik, lalu jawaban yang diberikan seperti itu, kemudian dia merasa tidak mampu, ah sudahlah, gak usah pakai tobat-tobatan segala, mau tobat kok angele, suruh ngulang sholatnya, mengqadha, bayar fidyah sekian. Sehingga berucap, berbuat, berkeyakinan tanpa ada dasar ilmu itu akan merugikan saja. Akan merugikan. Yang kemudian sadar bahwa itu salah dan itu keliru, menyesalnya luar biasa. Saya berikan contoh. Banyak jamaah haji Indonesia yang mengalami penyesalan luar biasa setelah mengenal ilmu agama yang mapan, setelah mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW, baru nyesel nangisnya. Kenapa? Karena kesempatan untuk berhaji yang kedua kali saat ini sulit. Peluangnya kecil, antrian aja udah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Takutnya luar biasa, khawatir ibadah haji yang sudah dia lakukan 5-7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu diterima oleh Allah ataukah tidak, ya Allah. Kenapa? Karena dalam praktek pelaksanaan ibadah haji, dia lakukan itu semua tanpa ilmu. Mulai dari sebelum berangkat ibadah haji, ada ritual-ritual yang ternyata ketika dilihat dan dihukumi, jelas ada unsur kesyirikannya. Datang ke kuburan-kuburan keramat, minta restu. Minta restunya kepada siapa? Kepada Allah? Tidak. Kepada orang yang dikubur di dalam makam tersebut, yang diyakini punya karomah. Minta restunya. Dia ucapkan itu dengan penuh kekhusyuan, dengan keyakinan bahwa saat dia meminta restu, yang di dalam kubur mendengar dan bisa mengabulkan keinginannya, supaya perjalanan ibadah haji pulang perginya aman dan selamat, diterima oleh Allah. Betul-betul dia lakukan itu, menghadap khusyuk di makam yang dikeramatkan. La haula wala quwata illa billah. Ibadah haji, ibadah tauhid dikotori dengan hal-hal seperti ini. Berangkat melaksanakan ibadah haji, nyembelih hadiyunya. Yang namanya menyembelih itu mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini awal Dzulhijjah, sejak awal kedatangannya sudah dia sembelih hewan hadiyunya. Pembagian kamar ngotot jadi satu dengan istrinya. Dalam satu kamar, Masya Allah, ada tiga pasang suami istri. Satu kamar, satu pintu keluar masuk, satu kamar mandi. Tiga pasang suami istri. Kenapa? Aku gak mau pisah sama suamiku. Yang suaminya, aku kalau pisah saya ngurusi aku sopo. Masya Allah. Ibadah suci, haji di tanah suci. Mestinya kan dipisah putra dan putri. Yang putri di kamarnya sendiri, yang putra di kamarnya sendiri. Ini gak ngotot, gak, pokoknya gak. Ini satu kamar, dipasangkan, mau dipasangin tirai, mau dipasangin sarung, karena tinggalnya satu kamar, satu pintu, satu kamar mandi. Sudah, aurat sudah bukan rahasia lagi. Suami istri loh, tiga pasang. Itu kejadian nyata dan banyak sekali. Yang tetap ngotot ikhtilat, ikhtilat itu campur jadi satu, padahal bisa dihindarkan. Insyaallah. Sudah, apa namanya, ketika mulai manasik hajinya, itu saya alami sendiri, artinya saya ketemu langsung. Jalan kaki dari Mekah sampai Arafah. Dari Mekah sampai Arafah itu jalan kaki untuk wukuf. Kakinya itu sampai bengkak, berair, panas loh. Bukan sekilo, satu kilo, dua kilo, jauh. Dengan keyakinan ini yang paling afdol, ini yang paling banyak pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu melaksanakan ibadah haji, beliau naik unta. Nah, penuh keyakinan, itu satu rombongan. Karena satu kemah dengan saya waktu wukuf di Arafah. Dan ini, tanya ini jamaah yang lain mana? Enggak tahu, katanya mereka mau jalan kaki. Jalan kaki ya, jalan kaki. Eh bener, datang itu sudah ngos-ngosan, lemas banget gitu. Itu kakinya udah pecah-pecah itu. Apa namanya? Ngapal yang keluar airnya itu apa namanya? Ah, melepuh, betul. Jazakallahu khair. Bahasanya melepuh. Kakinya melepuh, saya lihat sendiri. Kakinya melepuh. Loh kenapa, Mas? Jalan kaki dari Mekah. Dari Mekah jalan kaki. Karena iya, pahalanya lebih besar. Dari mana bilang pahala lebih besar itu? Kanjeng Nabi aja naik unta kok. Sahabat-sahabatnya juga naik kendaraan. Ya itu, capek sendiri. Belum lagi ketika tawaf, buku doanya tebelnya segini, Mas. Buku-buku doa itu tebelnya segini. Sedih melihat orang-orang tua melaksanakan tawaf keliling Ka'bah. Sedihnya luar biasa. Ya kan? Harusnya khusyuk dia berdoa. Dalam tiap putaran tawafnya khusyuk berdoa. Harusnya dia meminta sesuai dengan kondisinya, apa yang perlu dia minta. Mungkin dia minta anaknya soleh-soleha. Mungkin dia minta supaya punya anak, karena berkeluarga sudah cukup lama tapi belum juga punya anak. Minta ini, minta itu. Harusnya begitu, tapi enggak. Tawaf itu sambil mengajar, Allahumma ini. Sudah sepuh sekali orang-orang tua begini, pakai tali di lehernya itu. Tanpa ilmu. Setiap putaran tawaf punya zikir sendiri. Tawaf pertama yang dibaca berapa halaman, tawaf kedua yang dibaca berapa halaman, tawaf ketiga, empat, lima, enam, tujuh, begitu. Baca, baca. Enggak khusyuk. Itu doa yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan doa secara khusus ketika tawaf di Ka'bah. Hanya antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Di situ baru ada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selepas itu silakan berdoa semau kita, semampu kita, sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Nanti ibadah sa'i juga seperti itu sampai pulang kembali ke Indonesia. Melaksanakan ibadah haji meng melu-melu. Orang ngerti ilmu nela. Melu, oh kancane berbuat seperti itu, melu. sing sejini maning bukaya gue, ya ikut. Doanya apa? Gini, kata yang satu, gini, kata yang satu. Oh, mumet lah. Itu masya Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji sebelum-sebelum ini, setelah mengenal ilmu, faham benar tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menyesalnya luar biasa. Menyesal apa enggak kira-kira? Menyesal apa? Kenapa? Belum tentu bisa terulang lagi ibadah haji. Sekali dalam seumur hidup mungkin. Tapi dalam melaksanakannya yang sekali itu masih sangat jauh dari sempurna. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Saya ulang kembali, kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ibadah kurban yang seharusnya kita berharap dapat banyak pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena menyembelih kurban itu termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena tanpa didasarkan ilmu yang mapan, akhirnya banyak kesalahan dilakukan, banyak kesalahan terjadi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membimbing kita, membimbing kita. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, sesungguhnya Allah jalla wa ala sudah mengharuskan, menetapkan untuk melaksanakan segala sesuatunya itu dengan baik. Nabi memberikan contoh, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu menyembelih kurban atau menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Alat sembelihnya tajamkan. Yang disembelih buat setenang mungkin. Itu perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ada dua yang sangat ditekankan Nabi dalam proses menyembelih itu. Yang pertama, alat yang digunakan menyembelih harus benar-benar tajam. Yang kedua, hewan yang akan kita sembelih itu dibuat nyaman senyaman-nyamannya. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam prakteknya, karena ilmu ini belum tersampaikan dengan baik, akhirnya bertentangan dengan apa yang dibimbingkan Nabi alaihi salatu wasallam. Alat untuk menyembelih ternyata tidak tajam. Harusnya kan dicek dulu ini tajam apa enggak. Tajam, tajam, tajam. Pas nyembelih, insyaallah masih kurang tajam. Menyiksa hewan itu namanya. Satu. Yang kedua, silahkan tanya kepada tukang jagal itu yang memang punya profesi tetap sebagai tukang jagal. Bahkan untuk menjadi tukang jagal harus punya sertifikat jagal. Nah, kita tanya kepada apa namanya, orang-orang yang biasa menyembelih dengan baik. Tanya, ternyata yang namanya alat sembelih itu setelah digunakan untuk menyembelih sekali, ketajamannya pasti berkurang. Ini kesalahan, menzalimi hewan namanya. Di kampung kita satu masjid yang disembelih 10 ekor kambing yang disiapkan sebagai pisau untuk menyembelihnya cuma satu. Benar, pisau itu tajam, betul tajam. Tapi ternyata tidak begitu diperhatikan, sehingga 10 ekor kambing tadi disembelih dengan satu pisau tanpa diasah untuk yang berikutnya. Menyiksa namanya. Yang pertama memang betul tajam, itu sudah berkurang tajamnya. Yang kedua, sampai yang ke-10 sudah mulai. Harusnya, harusnya kalau kita ingin mengikuti bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kalau ingin beramal dan beribadah dengan ilmu, harusnya sembelih satu, diasah lagi, datangkan lagi kambing yang kedua, sembelih, asah lagi, kambing yang ketiga, sembelih, asah lagi. Bukan satu parang, satu pedang, satu pisau digunakan untuk menyembelih beberapa objek kurban. Ini bertentangan dengan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Udah ditajemin tadi, ya ditajemin yang pertama. Tapi yang kedua, ketiga, keempat dan kelima bagaimana? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal yurih dzabihatahu. Hewan yang dia sembelih itu dibuat tenang, tenang-tenangnya. Nabi itu. 10 ekor kambing ditempatkan di satu halaman. Tiba hari penyembelian, lobangnya cuma satu. Ya podo wae, Mas. Sama aja. Itu namanya tidak membuat hewan kurban menjadi tenang dan nyaman. Itu membuat hewan kurban itu terzalimi. 10 ekor kambing dibuat lubang luas dalam. Ambil satu ekor kambing pakai gedebok pisang. Ya kan? Sembelih. Darahnya muncrat kemana-mana enggak? Muncrat kemana-mana enggak? Muncrat kemana-mana. Yang namanya darah mengeluarkan bau dan aroma. Mengeluarkan bau dan aroma. Ambil lagi kambing yang kedua di tempat yang sama. Ketika kambing yang kedua itu kita jatuhkan tek, di atas debok itu, apa yang dia rasakan? Apa yang dia cium? Darah temannya, dia lihat darah temannya. Sama. Itu bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wal yurih dzabihatahu. Alangkah baiknya satu kambing satu lubang. Alasan ada aja, padahal intinya malas baik kok. Cuma malas buat lubang aja. Suruh anak-anak muda, remaja masjid itu yang buat lubangnya, satu lubang satu hewan, satu lubang satu hewan. Bukan satu lubang untuk sekian banyak kambing, untuk dua ekor sapi sekali. Jadi darah muncrat kemana-mana. Temennya yang mau disembelih udah lihat darah temennya. Insyaallah. Itu nyecel-nyecel daging dan tulangnya. Satu lokasi dengan kambing yang masih diikat di pohon-pohon di samping masjid. Jadi kambingnya ngeliat temannya dipecel-pecel kayak gitu. Enggak boleh kan? Dalam apa fikih manapun yang seperti itu enggak diperbolehkan. Tapi sekali lagi karena enggak punya ilmu. Biasa aja. Maka ada kasus kalau kita dengar mengikuti berita sapi lari mau disembelih, ditangkap enggak bisa sampai akhirnya datang brimob ditembak dar jatuh. Itu kan bukan cuma karena sapi lari, ditembak mati terus disembelih, bismillah enggak. Kenapa sampai lari? Karena tidak diperlakukan dengan baik. Tidak diperlakukan dengan baik. Dia lari itu karena stres. Melihat temannya ternyata disembelih, lihat temannya ternyata berdarah-darah. Lari. Itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa seperti itu sampai terjadi? Karena tidak punya ilmu. Maka tugas dan kewajiban kita adalah belajar, mencari ilmu, bukan cuma untuk kepentingan dunia kita yang kalau salah masih bisa diralat, kalau salah ya, kerugiannya ya cuma sebatas kerugian duniawi juga. Tapi ayo kita belajar untuk kepentingan agama dan akhirat kita yang nanti pilihannya satu dari dua, surga ataukah neraka. Kita belajar. Orang yang punya ilmu hidupnya super tenang, ekstra damai. Bukan cuma tenang dan damai, tak tambahin ini, super tenang dan ekstra damai. Kurang apa Jal? Orang yang punya ilmu luar biasa. Satu saya berikan contoh sebelum kita tutup. Udah 53 menit ternyata. Bok, kewongen lah. Satu saya berikan contoh. Minuman sama makanannya jangan dibagi dulu Mas, nanti mengganggu konsentrasi. 5 menit lagi, jangan dibagi dulu makanan minumannya, nanti dulu. Kayaknya ada sih. Nanti dulu Mas, baginya Mas, nanti konsentrasinya pecah. Udah pengalaman loh. Udah dibagi udah. Ini padahal contohnya penting. Ini gongnya di sini malah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang sudah punya ilmu itu hidupnya pasti apa tadi? Super tenang ekstra damai. Super tenang ekstra damai, bukan cuma tenang tapi super tenang. Bukan hanya damai tetapi apa? Ekstra damai. Ada satu cerita, singkat aja. Hadis Bukhari Muslim, sahabat Ibnu Abbas yang cerita untuk kita. Jadi ada orang datang namanya Uyainah bin Hisan, datang dari tempat yang jauh ke kota Madinah, nginep di rumah keponakannya. Keponakan ini namanya Al-Hur bin Qais, anak muda, tapi termasuk ahli ilmu, demikian juga menjadi anggota Majlis Syura Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi punya kedekatan dengan Khalifah Umar, Al-Hur bin Qais. Karena punya kedekatan dengan Umar, punya akses langsung. Kata pamannya, "Le, mau kamu izinkan saya juga pengen ikut deh. Hadirlah sekali-kali, pengen lihat gimana sih Majlis Syuranya Umar itu." Akhirnya keponakan karena ingin menyenangkan hati pamannya meminta izin. Fasta'dzana li Umar fa'adzinalah. Al-Hur bin Qais tadi sebagai keponakan minta izin kepada Umar, "Wahai Khalifah, paman saya minta izin untuk ikut hadir." Umar mengizinkan. Hadir di majlis tersebut, diberi kesempatan berkumpul masuk. Setelah masuk di dalam majlis tersebut, Uyainah bin Hisan, pamannya Al-Hur tadi, langsung berdiri mengatakan, "Ya Ibn Al-Khattab." Begitu. Kata Uyainah bin Hisan, "Hei anaknya Khattab." Umar kan putranya Al-Khattab ya. "Hei anaknya Khattab." Khalifah digitu kan. Khalifah digitu kan. Padahal adabnya, kita kalau berbicara dengan pejabat, kan bukan nama yang kita sebut, gelarnya. Kita punya apa, Pak Kepala Desa, ya Pak Kades ya. Kita saja ketika menyebut Pak Kades bukan menyebut namanya. Gimana Pak Margono misalkan. Tapi kan gimana Pak Kades. Nyebut Kapolres dan Dim juga gitu. Gak mungkin kita sebutnya, "Mohon izin AKBP." Gak mungkin. Tapi "Mohon izin Kapolres, mohon izin Dandim." Kan itu. Gubernur juga gitu. Presiden apalagi. Ini khalifah apa tidak disebut gelar jabatannya. Kalau tidak menyebut gelar jabatannya tapi dengan memanggil namanya yang paling baik, mendinglah. Tapi ini, "Hei anaknya Khattab." Itu. Kepala desa kita namanya Margono. Bukan ya? Siapa? Kepala desa Kading nih loh. Pak Suhandoko. Nurhandoko. Panggilannya Koko, Mas Koko kan itu. Namanya Nurhandoko kan itu. Mending kita tidak panggil Pak Kades, tapi Pak Nurhandoko. Ini enggak langsung, "Hei anake." Pak Nurhandoko punya bapak namanya siapa kan itu. Namanya siapa? Gak apa-apa lah untuk contohnya. Pak Darsin. Langsung, "Hei anaknya Pak Darsin." Sopan apa enggak seperti ini? Wah gak sopan, gak sopan. Lah ini Uyainah tadi, itu hadir di majlis, sudah tidak menjadi anggota Majlis Syura, cuma minta izin terus diizinkan, sikapnya gak sopan. "Hei anaknya Khattab." Itu masih mending lah. Dilanjutkan. "Innaka ma tu'tinal jazal wala tahkum bil adli bainana." Kata Uyainah, "Hei anaknya Khattab, kamu itu pelit. Kamu tidak menerapkan hukum dengan adil di tengah-tengah kami." Masya Allah, Umar bin Khattab dibilang tidak adil. Terus yang adil siapa kira-kira? Umar bin Khattab yang pernah menangis. Nangis. Bukan sandiwara, bukan drama, bukan acting, bukan casting, kan itu. Betul-betul menangis. Ditanya, "Khalifah, kok Anda menangis kenapa?" "Saya menangis karena ada laporan. Ada warga saya di sana, di pinggir sungai, daerah sana jauh sekali. Hewan ternaknya hilang." Umar bin Khattab begitu. Nangis kenapa? Karena punya warga, punya seorang warga, anggotanya, anggota masyarakatnya, itu sapi yang dia pelihara hilang. Umar nangis. Bukan dulur, bukan tonggo, bukan sopo-sopo, cuma dapat laporan. Dan jenengan misalkan gubernur Jawa Tengah misalkan, kemudian ada warga dari Kading Sumagede, apa, kambingnya hilang, pas dengar nangis. Seperti itu bentuknya. Lah orang seperti ini mau dibilang tidak adil terus piye juga? Apa ada orang yang bisa lebih adil daripada Umar kalau begini kenyataannya? Ada kira-kira? Di zaman itu Umar bin Khattab adilnya luar biasa. Adilnya luar biasa. Kok dibilang kamu itu enggak adil kamu itu? Faghadiba Umar. Umar pun marah. Umar bin Khattab marah. Wa hamma an yuqi'a bi, bahkan sampai ingin memukulnya. Umar kok dilawan. Jangankan satu, 10 orang aja kalah walaupun sudah tua seperti itu. Tetapi Al-Hurr bin Qais kemudian minta izin, "Ya Amirul Mukminin wa Khalifah, innallaha ta'ala yaqulu fi kitabih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, fa inna hadza minal jahilin." Kata Al-Hurr bin Qais, wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ambil sikap memaafkan. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Jangan engkau pedulikan orang jahil. Tinggalkan orang jahil. Wahai Amirul Mukminin Khalifah, orang ini termasuk orang jahil. Seketika itu juga Umar langsung enggak ada bekasnya, baru marah gitu. Kalau kita kan kalau marah sampai 3 hari 3 malam enggak hilang tandanya marah. Kan itu. Kalau misalkan kita cemberut misalkan karena apa namanya? Merasa dikecewakan anak, merasa dikecewakan istri, itu seminggu item terus aja gini. Mau senyum tetap ketok, senyumnya itu dibuat-buat. Mau tertawa, tertawanya juga enggak ikhlas. Umar bin Khattab marah detik itu, saat itu juga hilang. Orang enggak tahu kalau sebelumnya Umar itu marah. Kenapa? Karena mengamalkan ayat tadi. Allah perintahkan khudzil afwa, pilih sikap memaafkan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan hal-hal yang baik. Kalau bicara, ketika marah, bicaralah yang baik-baik, jangan misuh, jangan mengungkit-ungkit. Wa'rid 'anil jahilin, udahlah enggak usah pedulikan orang jahil. Orang jahil itu orang yang enggak ngerti. Prakteknya bagaimana? Orang yang punya ilmu seperti Umar bin Khattab, kita sudah punya ilmu bahwa Allah perintahkan kita maafkan. Kalau bicara, bicara yang baik. Yang ketiga, enggak usah pedulikan orang jahil. Jenengan dituduh korupsi di kantor. Uangnya kurang dihitung, pelakunya ini nih. Jenengan yang dituduh, padahal panjenengan sama sekali tidak melakukannya. Sama sekali tidak melakukannya. Kalau punya ilmunya, jari kamu ya, jari kowe ya, sing korupsi ya, enggak. Kalau punya ilmunya biasa, pulang ke rumah kayak nggak ada apa-apa. Tapi kalau punya nggak punya ilmunya, hah? Gitu, nggak bisa tidur, balik kanan, balik kiri. Istrinya tanya, kenapa mas, maksudnya diomongin korupsi? Asam lambungnya naik, sariawannya muncul, iya kan? Kemudian mengalami gangguan pencernaan, dikit-dikit kamar mandi, beser. Kenapa? Enggak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya kan jelas, udah enggak usah pedulikan. Orang jahil ngomong kok. Jelas kita enggak berbuat, ngapain juga dipikirin. Anda korupsi enggak? Enggak, ya udah. Selesai. Tapi enggak usah pakai tapi-tapi. Itu karena enggak punya ilmunya aja. Kalau udah punya ilmunya, mau diomongin orang, mau dituduh ini, tuduh itu, tidak menjadi bahan pikiran. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf karena sudah apa namanya menyita waktu panjenengan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita agar memiliki semangat menuntut ilmu agama, ya, agar tidak ada yang dirugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kita punya semangat untuk belajar ilmu agama sehingga ibadah kita terarah, ibadah kita memang benar seperti yang dikehendaki Allah dan seperti yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.